Kisah ketiga, penjelajahan ke luar angkasa. Tahun 2200, Indonesia Space Agency sukses membuat roket terbarunya yang bernama ISA Rover 3450 dengan kecepatan 1500 km per detik. ISA akan meluncurkan roket itu tanggal 15 Maret 2200 untuk menuju Neptunus dengan astronot Petro, Beto, dan Destro. Petro adalah seorang ilmuwan di bidang geologi dan geofisika. Dia mengikuti program ini untuk melakukan pengujian terhadap batuan di planet Neptunus. Sedangkan Beto dan Destro adalah seorang ahli astronomi profesional berpengalaman. Mereka bertiga dengan 10 orang astronot lainnya akan sampai di Neptunus dalam waktu sekitar 5 bulan. Jadi mungkin mereka akan berhenti sejenak di planet lain. Sehari sebelum keberangkatan, di dalam daerah latihan astronot Indonesia Space Agency, Nusa Tenggara Timur, Petro, Beto, Destro, Thomas, Fauzi, Doni, Jafar, Hadi, Ridwan, Malik, Alfi, Farel, dan Hasan sedang dilatih untuk bertahan hidup dan membuat bahan bakar di sana. Selain itu, mereka berlatih space swim, sebuah gaya baru untuk menggantikan space walk. Pakaian yang mereka gunakan pun sangat canggih dan modern, dengan model yang aerodinamis dan bentuk yang sangat menawan. Ya, mirip baju ketatnya Fantastic Four. Tiba sudah hari yang ditunggu-tunggu oleh seluruh rakyat Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, akan mengirimkan pesawat luar angkasanya. Dilaksanakanlah upacara pelepasan 10 orang ini. Akhirnya, pada 15 Maret 2200, 5 rover 3450 berhasil diluncurkan dengan sukses. Semua anggota kabinet kita pun bersorak-sorai dengan berhasilnya peluncuran itu. Sementara itu, rover 3450 berhasil mencapai orbit bumi dan sedang dalam usaha menyalakan roket pendorong yang akan membawanya ke Neptunus. 30 menit setelah rover 3450 sampai di orbit, terjadi goncangan yang luar biasa. Seakan pesawat akan meledak. Kabur! Keluarkan parasut kalian! Kita akan terjun, perintah Destro. Ternyata yang membuat pesawat tersebut goncang adalah serangan makhluk berwujud gurita raksasa yang berwarna hitam. Matanya menatap tajam seluruh kru pesawat. Hadi terpaksa menembakkan peluru misil yang berkecepatan 3000 km per detik ke arah gurita raksasa itu. Dan gurita itu pun terpental jauh menuju Andromeda. Perjalanan pun dilanjutkan. Kini, R-3450 akan melewati Ceres. Ketika melewati Ceres, tiba-tiba ada sebuah komet yang melintas di depan roket. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah komet Desfolk yang meluncur 50 tahun sekali di antara Ceres dan Jupiter. ISA tim berhasil memotret. Destro dan kawan-kawan sadar bahwa foto yang diambilnya akan menjadi incaran dari berbagai media untuk dimiliki. Sehingga akan menjadikan mereka kaya raya. Apakah sebaiknya kita balik saja ke bumi? Toh, kita bisa mendapatkan kekayaan dari foto ini. Tapi Petro meyakinkan kalau perjalanan selanjutnya akan lebih seru. Karena belum ada seorang pun yang pergi ke Neptunus. Perjalanan ke Neptunus memang bukan perjalanan yang singkat. Untuk mengisi waktu, para awak kapal R-3450 membuat catatan perjalanan. Catatan harian Destro. Kami memfoto komet Desfolk. Saya berniat untuk membawanya ke bumi sesegera mungkin. Lalu dijual. Petro yang menyebalkan itu melarangku. Catatan harian Beto. Kami telah diserang oleh gurita raksasa, tapi Hadi dapat menebaknya dan membuangnya ke Andromeda. catatan harian Hadi. Setelah diteliti lagi, ternyata gurita itu terlempar jauh sampai galaksi NGC 4414. Keesokan harinya, seluruh awak kembali bekerja. Fauzi yang ada di R34502 sedang meneliti asteroid di sekitarnya. Banyak sekali asteroid melayang-layang di sekitar sini. Tapi ada satu yang menarik perhatian kami. Di tengah-tengah asteroid tersebut, terlihat sebuah kilauan yang mirip kilauan air. Apa mungkin ada air di sini? Hei, kawan-kawan, lihat itu! Beto memanggil teman-temannya. Seketika itu, seluruh aktivitas di R34502 terhenti. Seluruh awak kapal terpesona akan kilauan zat yang mereka lihat. Fauzi akhirnya memutuskan untuk keluar kapal dan melakukan pemeriksaan terhadap asteroid itu. Asteroid itu besarnya sekota Semarang, berbukit-bukit, dan ada kawah gunung berapi. Tampaknya keadaannya kurang bersahabat. Awas, ada radioaktif yang berbahaya loh, kata awak kapal yang lain. Bisa-bisa jadi Fantastic Four nih, kata awak kapal R3451. Akhirnya, Fauzi hanya mengambil sampelnya saja untuk diteliti. Ternyata, banyak kandungan mineral dalam asteroid itu. Mungkin ini bisa digunakan sebagai bahan bakar R3450, kata Farel. Wah, jangan gegabah begitu. Mending nyala. Kalau meledak gimana? Bisa jadi asteroid kita. Beto membalas. Hari itu pun dihabiskan untuk meneliti asteroid dan mengambil sampelnya untuk dibawa ke bumi. Catatan harian Alfi. Memasuki minggu ketiga dalam perjalanan menuju Neptunus. Aku mulai merindukan keluargaku. Aku bertanya-tanya, apakah mereka merindukanku ya? Minggu ini, Isati masih berada di sekitar asteroid Ceres dan Jupiter. Sehingga perjalanan harus menjadi sangat teliti. Semakin mendekat ke Jupiter, para awak menikmati pemandangan The Great Red Spot. Badai antisiklonik di Jupiter itu berukuran lebih besar dari planet Bumi. Setelah itu, mereka mulai mengukur medan magnetis Jupiter yang sangat kuat. Apakah kita harus mendarat di Jupiter dulu? Kata Ridwan. Mungkin kita bisa menjelajah sekitar Jupiter dulu, jawab Malik. Baiklah. Jupiter sudah pernah dijelajah oleh tim JAA dari Jepang pada tahun 2120. Tapi, di tengah perjalanan menuju Jupiter, pesawat R3450 menabrak sesuatu. Sepertinya, sisa bangkai pesawat luar angkasa. Tabrakan itu menyebabkan kabin tempat penyimpanan tabung oksigen rusak. Sehingga, beberapa tabung oksigen meledak. Gawat! Benar-benar gawat! Selain tabung oksigen meledak, tabrakan itu membuat lubang di badan pesawat. Memang tidak ada angin yang masuk karena hampa udara. Namun, itu sudah cukup untuk membuat kepanikan seluruh awak. Jangan panik! Cepat keluarkan skoci! Perintah Beto. Para awak pesawat yang lain bergegas menyiapkan skoci. Tapi tunggu, ini kan spaceship, bukan Titanic. Apa kalian pikir masih zaman 2008? Yang kalau tabrakan, udah gak bisa ngapa-ngapain lagi? Destro menenangkan. Kan kita udah punya teknologi yang namanya time space. Jadi kita bisa putar waktu ke kejadian sebelumnya. Gimana sih? Masa lupa? Tapi kita harus menembus time black hole dengan supersonik, kata Alfi. Akhirnya mereka memakai jet super yang telah diberikan. Dan 3, 2, 1. Dengan kecepatan 1.700 km/detik, mereka menembus black hole kembali pada saat-saat kritis menjelang tabrakan dengan bangkai pesawat luar angkasa. Destro segera menekan tombol merah. Segera R3450 berbelok menghindar dan melesat dengan kecepatan warp 5. Black hole, Hitungan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Beto, apa yang kamu lakukan? Kenapa tombol time rewind-nya dipencet lagi? Kita kan udah sukses menghindar benda sialan itu. Akhirnya, waktu ter-rewind kembali. Dan sampailah saat-saat di mana pesawat itu diserang oleh alien. Karena sudah mengetahui kejadian itu, mereka langsung membelokkan roket dan langsung mendarat di Jupiter. Selamatlah mereka. Perjalanan hari itu pun berakhir dengan aman. Saatnya mereka menulis catatan harian mereka. Catatan harian Avi. Hari ini kami sudah 3 kali memutar waktu. Sebenarnya sekali saja sudah cukup. Tapi gara-gara Beto yang bodoh, kami jadi harus melakukannya sebanyak 3 kali. Catatan harian Ridwan. 3 kali pemutaran waktu menimbulkan banyak sekali keanehan dalam perjalanan kami. Suatu waktu, aku merasa sudah 6 kali meneliti bongkahan asteroid yang kami ambil. Setelah sukses mendarat, para awak turun dari pesawat dan mulai melakukan ekspedisinya. Mereka melakukan ekspedisi dengan mengendarai mobil canggih buatan Indonesia. Di tengah jalan, mereka kaget karena mereka dihadapkan oleh sebuah bangkai Japanese roket 453 yang hancur pada tahun 2120 karena kesalahan manuver. Mereka memutuskan untuk menyelidiki bangkai roket itu dalam beberapa tim kecil. Tim A terdiri atas Thomas, Fauzi, dan Farel. Tim B terdiri atas Jafar, Malik, dan Hasan. Serta tim C terdiri atas Doni, Hadi, dan Ridwan. Sisanya tetap berada di pesawat. Sementara yang berada di pesawat sibuk memasang satelit, tim A menemukan mesin JR-453 masih utuh walaupun sedikit lecet. Di samping mesin JR-453 itu, tergeletak sebuah ponsel. Fauzi yang melihat ponsel itu langsung mengambilnya. Nokia N95. Hah? Ini kan ponsel jadul zaman kakek nenek buyutnya kakek gue masih pacaran. Kok bisa ya ada di planet ini? Fauzi langsung membetulkan ponsel itu. Dan setelah dicek, ternyata di ponsel itu terdapat file Japan Secret File 2120. Fauzi langsung menyambungkannya ke komputer dan menjelajahi seluruh isi filenya bersama para awak R3450. Seluruh awak terhenyak kaget karena pada detik ini akhirnya mereka mengetahui rahasia Jepang hingga bisa menjadi negara superpower dan bahkan berani-beraninya mengklaim bahwa planet Jupiter adalah wilayah negaranya. Rahasia teknologi yang katanya menghilang itu sekarang ada di tangan Indonesia. Setelah selesai memasang satelit, kini mereka bisa langsung berkomunikasi dengan ISA. Mereka pun kembali melanjutkan perjalanan dengan membawa mesin JR-453. Tim B memutuskan untuk menyelidiki lagi bangkai mesin JR-453 itu. Karena sudah ada satelit, Petro kini berusaha menghubungi Profesor Syafei Bambang di ISA Aerospace Lab di Bandung. Mereka berkomunikasi dengan menggunakan alat komunikasi virtual, seperti di film-film sci-fi produksi Hollywood. Tak lama kemudian, bayangan profesor itu muncul dari proyektor telepon canggih, sedang berada di dalam jacuzzi. Halo Mister, maaf mengganggu. Kami menemukan mesin JR-453 buatan Jepang yang rusak. Memangnya, apa yang terjadi saat Jepang lepas landas dari Jupiter? Sampai-sampai, roketnya bisa melakukan kesalahan manuver, tanya Petro. Waktu itu mereka tidak memperhatikan keadaan mesin yang panas, sehingga saat melakukan manuver, JR-453 terjatuh dan para awaknya diselamatkan dengan roket Toku yang dibawa bersama JR-453. Lalu, bagaimana dengan ponsel jadul Nokia N95 yang saya temukan di samping mesin itu, Mister? Sebenarnya apa yang terjadi? Apa semua ini adalah sebuah konspirasi? Tanya Fauzi kepada Profesor. Sepertinya ponsel ini bukan ponsel Nokia N95 biasa. Ini adalah N95-2120 Ultimate. Profesor, bisa bantu kami menganalisis file yang kami temukan di N95 ini? Jafar segera mempersiapkan transmisi untuk mengirimkan file itu ke ISA Lab. Tim rover 3450 pun terbengong-bengong. Bagaimana mungkin ponsel zaman jadul ini masih bisa berdering? Belum lagi, nomor yang muncul berwarna merah dan memiliki prefiks plus 6666. Rituan tidak langsung mengangkatnya. Ketika dilacak, ternyata itu adalah telepon dari Jepang sendiri. Ternyata Jepang berhasil mendeteksi kalau N95 itu aktif. Rituan langsung memindahkan file dan membuat kopinya. Apa yang terjadi di sana? Ada apa dengan N95-2120 Ultimate itu? Profesor Syafei kembali membuka percakapan dengan tim R3450. Jepang berhasil mendeteksi N95 ini, Prof. Jawab Afi. Kalau begitu, filenya jangan dikirim dulu. Segera lanjutkan perjalanan kalian. Lanjut Profesor Syafei. Dan berikan kabar lagi begitu tim capai tujuan. Transmisi dengan ISA Lab terputus. Pesawat telah berada pada ketinggian 2.200 meter dari permukaan tanah Jupiter. Pada ketinggian ini, pesawat mereka terguncang hebat akibat badai besar yang sering melanda planet ini. Mereka pun segera lepas landas dengan menggunakan kecepatan hypersonik untuk segera menjauh dari Jupiter. Tujuan mereka selanjutnya adalah mengeksplorasi Saturnus dan cincinnya. Perjalanan dari Jupiter menuju Saturnus cukup memakan waktu. Untuk menghilangkan kebosanan, para awak R3450 memainkan game-game ringan seperti Space Mission, Hyperdome, dan sebagainya. Setelah bermain cukup lama, akhirnya tampak dari jendela sebuah planet berwarna cerah dan dikelilingi cincin. Para awak langsung berdecak kagum, karena ini adalah kali pertama mereka menyaksikan sebuah keindahan jagat raya dari dekat. Suasana dalam pesawat menjadi menegangkan. Suhu menjadi drop hingga minus 31 derajat Celcius. Mereka pun langsung menyalakan penghangat. ISA tim siap mengeksplorasi Saturnus, planet yang pernah dikunjungi oleh tim RSP dari Rusia pada tahun 2137. Tim A berusaha untuk memasang satelit. Tim B menggali sedikit untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Tim B membawa sampel tanah Saturnus untuk kemudian dijadikan penelitian ilmiah. Kondisi di sini sangat tidak memungkinkan untuk dihuni makhluk hidup, karena di atmosfer planet ini tak mengandung oksigen, tetapi sebagian besar mengandung hidrogen. Setelah diteliti, ternyata tanah di situ juga mengandung mineral. Hei, ada yang aneh dengan kandungan mineral ini. Petro yang sedang mengamati tiba-tiba berteriak. Coba kalian perhatikan lebih teliti. Lihat ini, kandungannya sama dengan kandungan yang ada dalam batu rubi. Batu rubi di Saturnus, pikir Petro. Tapi saat sedang meneliti batu tersebut, Petro dikontak oleh tim A yang sedang memasang satelit. Satelit sudah terpasang, kata Hasan. Kalau begitu, kembalilah ke roket, jawab Petro. Petro pun melanjutkan penelitiannya. Tetapi ketika diteliti, ternyata kandungannya 30% rubi, 45% hidrogen, dan 25% karbon dioksida. Tak hanya itu, tim B juga menemukan batu-batuan berwarna cerah mencolok dan berwujud solid. Tapi teksturnya lunak, seperti gel. Lalu, Petro segera mengambil batuan beku yang ada di cincin Saturnus. Suara Farel yang membantu Hasan memasang satelit terdengar terputus-putus di jalur komunikasi. Sepertinya ada yang aneh dengan sistem navigasi satelit. Dan sepertinya itu baru terjadi setelah kalian mengambil batuan gel itu. Farel melanjutkan laporannya. Kenapa bisa begitu? Tanya Hasan. Sepertinya batuan gel itu mengandung medan elektromagnetis yang sangat kuat, sehingga mengganggu sistem transmisi dan navigasi satelit. Balas Farel. Apakah kalian sudah meneliti batuan tersebut? Ya, ternyata kandungan rubinya hanya 30%. Dan batuan beku yang ada di cincin Saturnus itu ternyata mengandung 40% hidrogen, 40% helium, dan 20% metana. Kalau begitu coba ambil sampelnya dan masukkan ke dalam kotak pengaman. Usahakan jangan sampai kotak kulit ya, perintah Farel. Tim B pun segera melaksanakan perintah itu. Mereka menyiapkan kontainer untuk menyimpan batuan tak bernama tersebut dan memindahkannya dengan ekstra hati-hati. Setelah sampai, Petro yang dibantu Fauzi segera meneliti sampelnya. Belum mulai mereka meneliti sampel itu, tiba-tiba ada cahaya pantulan yang keluar dari batu itu. Kenapa bisa begitu, Tro? Tanya Fauzi. Aku juga tidak tahu. Lebih baik kita selidiki lebih detail di lab A dengan bantuan profesor, jawab Petro. Sementara itu, di ruang mesin, sesosok makhluk mengintai dengan rasa lapar. Nafasnya yang berat tersamar oleh deru mesin kapal. Afi terkaget-kaget melihat makhluk itu. Ia pun segera menyalakan alarm dan mengambil bazooka RFA. Bazookanya tak berguna. Makhluk itu kebang. Tidak ada jalan lain. Ridwan segera mengambil plasma 345 yang bisa membius makhluk itu seketika. Makhluk itu pun segera dibuang ke galaksi Andromeda. Galaksinya orang-orang beken tapi tidak berotak. Hampir saja, kata Ridwan. Mereka pun melanjutkan penelitian. Cahaya yang keluar dari batu tadi sudah menghilang. Wah, sial. Gara-gara alarm tadi, kita tidak sempat mengamati cahaya yang muncul tadi. Dan apa yang menyebabkannya muncul? Keluh Petro sambil menyalakan kembali mesin peneliti batuannya. Petro pun langsung menghubungi Profesor Syafei. Halo, Prof. Ya, ada apa? Jawab Profesor Syafei. Ini apa ya? Tanya Petro sambil memperlihatkan batu-batuan berwarna cerah dan berwujud solid, namun lunak seperti gel. Sepertinya mengandung mineral dan juga mengandung elektromagnetik yang kalau disentuh bisa menyebabkan listrik statis. Sebaiknya kamu kirim sampel virtualnya dengan satelit, jawab Profesor. Namun, ada sedikit gangguan sinyal. Sampel virtualnya baru masuk setelah 2 hari lamanya. Seseorang harus menuntut provider satelit itu. Membuat kesal saja. Lalu, perjalanan ISATIM pun segera dilanjutkan. Next destination, planet Uranus. Planet Uranus adalah planet ketujuh dari matahari. Para awak segera mempersiapkan untuk landing di planet ini. Saat mencapai atmosfer Uranus, para awak merasa ada sesuatu yang janggal. Pesawat mereka terguncang keras. Mesin pesawat mereka tiba-tiba mati, dan suasana pun menjadi mencekam. Sepertinya ada yang melakukan ini, kata Doni. Mungkin alien. Belum sempat mereka memeriksa apa yang terjadi, tiba-tiba pesawat terguling-guling lalu terpental, hingga jauh keluar atmosfer Uranus. Awak hanya bisa berharap untuk tetap hidup. Pesawat semakin terpelanting jauh dan jauh. Para awak R-34505 segera mengungsi ke tempat lain. Mereka pun segera memasang Rov Shield dan Turbo Warp Pro 5 untuk segera bisa sampai dan mengeksplorasi Neptunus. Eksplorasi Uranus pun akhirnya ditunda. Navigator, hidupkan mesin warp. Kita melakukan jump to hyperspace. Mereka pun segera memakai baju warp zone saver agar tidak terkena tekanan yang begitu tinggi ketika melesat. Mereka Mereka pun akhirnya tiba di Neptunus, planet misterius yang belum pernah dieksplorasi oleh siapapun. Sebenarnya apa yang terjadi barusan, Kapten? Tanya salah seorang awak kepada Petro. Entahlah, saya sendiri kurang paham, jawabnya. Kapten, lihat di layar monitor. Pesawat Klingon baru saja melakukan warp. Dan mereka sedang mengaktifkan laser dan torpedo plasma. Mereka memidik kita. Kita memang harus siap untuk mati. Pesawat Klingon? Itu kan pesawat eksplorasi milik Australia. Kenapa mereka menyerang kita? Mereka dendam pada kita tentunya. Kita bisa keluar dari pesawat ke planet terdekat. Tetapi ternyata Petro, Destro, dan Beto sudah mempersiapkan senjata Torplazuka pada saat sebelum mereka berangkat dari bumi. Torplazuka berpeluru batu es dari cincin Saturnus dan bisa membuat apa saja beku seketika. Dan sejurus kemudian, torpedo plasma yang ditembakkan pesawat Klingon beradu dengan Torplazuka milik Isatim, sehingga terjadilah Neptune War 1. Setelah kedua misil itu beradu dan berakibat ledakan dasar, pesawat Isatim segera melarikan diri menuju ke arah tebing es dengan kecepatan super turbo. Ketika Klingon ingin mengejarnya, dia tidak bisa bergerak karena dijebak oleh Invisible Trap. Ternyata, yang menjebak mereka adalah roket Hasto 2200 yang menyusul R-3450 dengan Hypersonic Warp 7. Roket Hasto 2200 adalah pesawat patroli milik SAAF yang sengaja ditempatkan pada daerah-daerah rawan konflik. Pesawat Klingon pun meleng, kemudian menabrak tebing es di sampingnya. Karena melakukan penyerangan secara besar-besaran, Australian Astronomical Research dibubarkan oleh International Aerospace and Astronomical Organization. Akibat dari penyerangan tiba-tiba tadi, pesawat Isatim mengalami kerusakan yang cukup parah, sehingga harus diperbaiki. Untung ada pesawat patroli SAAF. Akhirnya, Isatim pun kembali melanjutkan eksplorasinya. Kali ini, SAAF mendampingi mereka dalam melakukan eksplorasi. Isatim A, B, dan C mulai menapakkan kaki di Neptunus. Tujuan utama mereka ke Neptunus adalah untuk mencari kristal es abadi yang konon dapat mengatasi persoalan global warming yang sedang melanda bumi. Tim A beranjak menuju kutub utara di planet Neptunus. Tetapi, di tengah jalan mereka menemukan sebuah batu berwarna hijau kebiru-biruan. Dan anehnya, batu itu membesar ketika disentuh. Benda itu menunjukkan gejala geologis materialistis saat terkena panas. Thomas pun bertanya kepada Fauzi yang ahli geologi. Isatim A pun segera melapor kepada patroli SAAF dan Profesor Shafei. Tut, tut, tut. Halo, selamat siang kru-kruku. Apakah misi telah tercapai? Jawab Profesor Shafei yang terpampang di layar. Nampaknya ia sedang berada di Paris, Prancis. Misi kami sukses, Prof. Tapi kami menemukan benda aneh yang belum pernah kami lihat. Bagaimana ini, Prof? Apa harus kami bawa ke bumi? Lalu tiba-tiba pembicaraan terputus. Telah terjadi badai kutub kosmis dan kismis di planet Neptunus. Para kru kebingungan. Segera pergi ke base camp kita, seru Destro kepada awak yang lain. Mereka segera pergi ke base camp yang didirikan di dalam gua es yang sangat gelap. Setelah sampai di base camp, mereka segera meneliti batuan itu dengan scanner 35. Ketika sedang meneliti, tiba-tiba batu tadi mengeluarkan suara. Seperti suara manusia. Telah didengarkan baik-baik. Suara itu memang suara manusia. Suara gumaman seorang wanita tepatnya. Suara itu bernada pilu dan menyayat hati. Para awak pun bergidik merindik. Setelah badai kosmik mereda, hubungan kembali terjadi dengan Profesor Shafei di bumi. Isatim A, maaf, kesalahan terjadi pada sistem komunikasi di bumi. Apa yang kalian temukan? Kami menemukan batu berwarna hijau dengan biru di intinya. Apa? Kata Profesor Shafei, Batu itu adalah kepala wanita yang sudah membatu di luar angkasa. Suruh awak pun kaget. Destro pun bertanya, bagaimana bisa kepala wanita ini sampai di luar angkasa, Prof? Apakah dia adalah seorang astronot juga? Ceritakan pada kami, Prof, kata Destro. Profesor Syafei hanya terdiam dengan mata membelalak, seakan tahu akan sesuatu. Profesor, tolong ceritakan pada kami, apa itu? Namun sekali lagi, Profesor hanya terdiam dengan air wajah kaget. Wanita itu adalah, Profesor Syafei menjelaskan secara terbata-bata. Wanita itu adalah sisa mayat istriku. Dia pernah meneliti planet Neptunus, namun kemudian meninggal di sana karena baju astronotnya bocor. Destro dan kawan-kawannya terbelalak. Mereka baru mengetahui kalau Profesor pernah memiliki istri seorang astronot. Kemudian mereka bertanya, lalu apa yang harus kami lakukan, Prof? Bawa saja ke bumi. Aku ingin dia beristirahat dengan tenang. Di sini, tempat dia lahir juga mati, kata Profesor Syafei. Ah, malang sekali nasibnya, kata Destro. Lebih baik engkau berkesenian saja, karena seni membuat semua terasa mudah, karena seni membuat semua